Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadis 751. Masih dalam apa? Konteks kita belajar baca kitab ya. Hadis yang ke-751. Begitu Pak Sarjio? Ya, 751. 751. Qala al-Imamu An-Nawawi rahimahullah wa an Anasin radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muq'iyan yakulu tamran. Rawahu Muslim. Sampai di situ saja. Coba diterjemahkan dulu. Wa'an Anasin. Dari Anas. Ini semuanya pasti tahu ini untuk menerjemahkan Wa'an Anas. Kalau enggak tahu berarti belum tahu. Makanya harus tahu. Biar pura-pura tidak tahu. Oh begitu. Wa'an Anasin dari Anas radhiyallahu anhu qala pernah berkata, bercerita, berkisah, bertutur, ra'aitu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, duduk kan, jalasa ya jlisu julusan jalisun, berarti jalisan isim apa namanya, isim fa'il, fa'ilun mansub. Saya pernah melihat Rasulullah duduk. Muk'iyan. Muk'iyan. Dengan cara ik'a. Nanti coba bahasa Indonesianya apa, nanti saya terangkan. Dengan cara ik'a. Nanti saya terangkan. Yakulu apa artinya yakulu? Akala yakulu aklan. Yakulu apa artinya? Makan. Sambil makan. Tamron. Tamr. Kurma. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya mengatakan semua cara duduk untuk makan dan minum boleh hukumnya. Hanya satu yang terlarang, yang kemarin kita pelajari pagi, yaitu apa? Bersandar dengan bertumpu pada tangan kanan, tangan kiri, dan menyamping. Jangan bersandar saja. Kalau kita mengatakan semuanya boleh, yang penting aja bersandar. Kurang lengkap keterangannya. Karena bagi kebanyakan kita yang lain bersandar itu ya semendi kan gitu ke belakang. Maka harus beri keterangan bersandar dengan bertumpu pada tangan kanan, tangan kiri, dengan menyamping. Pokoknya yang gerakannya menyamping, baik kanan maupun kiri, bertumpu pada tangan kanan dan tangan kiri. Kan gitu. Kalau misalkan nyamping kanan nyamping kiri tapi tidak bertumpu pada tangan kanan tangan kiri, air ngopo kayak gitu. Mak, kok nggak bisa usaha wak dewi. Nah, kalau sudah hasilnya lain lagi. Ini sekarang pilihan ini. Menyamping kanan menyamping kiri tapi tidak bertumpu tangan kanan tangan kiri ya, apa tumpon kayak gitu. Masa ujug-ujug sengaja makan gini. Ini nginceng. Betul juga Pak Tumirin ini. Nginceng gini. Wah. Jadi makan sambil nginceng ini ya, Pak. Kalau seperti ini artinya suatu saat apa, miring kanan miring kiri tapi tidak bertumpu pada tangan-tangan kiri juga tidak apa-apa. Karena intinya itu pada bertumpunya itu. Tapi kalau misalkan orang nginceng ya, makan gini juga ngapain. Jadi semua cara duduk itu boleh. Kecuali yang itika. Itika itu istilah aja, itika bersandar kan gitu ya, dengan menggunakan tangan kanan tangan kiri sebagai tumpuan dan menyamping. Kan itu. Selain itu boleh mulai dari bersila, kemudian apa begini namanya? Selonjor. Begini. Wow, Masya Allah ada bahasa Jawa ini, Pak. Timbo. Terus begini, Pak. Apa? Oh, timbo begini. Aduh. Ah, kalau yang begini? Enggak tahu, sampai terserah-serah. Terus misalkan begini. Jengking kanan kiri, kanan kiri boleh kan gitu. Terus ini gitu. Terus duduk di atas kursi. Pokoknya semua bentuk duduk untuk makan dan minum tuh boleh. Kecuali apa? Al-ittika tadi, namanya ittika. Lah di sini dalam hadis Anas diterangkan dulu pernah beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan cara ik'a. Apa itu ik'a? An-Nawawi rahimahullah memberikan keterangan dan Al-Utsaimin sendiri juga memberikan keterangan yang berbeda, tapi intinya sama. Intinya sama itu sama-sama boleh. Kalau An-Nawawi menerjemahkan huwallazi yulsiku al-yataihi bil ardi. Orang yang mohon maaf menempelkan dua bagian kanan kiri bokong itu ke lantai. Ini ilyah itu di sini. Kemudian wayun sibu saqaihi, menegakkan kedua lututnya. Ah. Jadi makan begini Rasulullah itu. Pernah. Gimana ini apa namanya ini? Semuanya jegang tadi, jegang. Pripun iki? Jadi, iya Rasulullah makan begini. Set. Itu keterangan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Enaknya ngaji langsung begini, Pak. Kalau dengarkan kajian, cuma mengandalkan rekaman suara, gak bisa membayangkan apa itu. Makanya ngaji. Itu keterangan dari An-Nawawi. Kalau keterangan dari Al-Utsaimin rahimahullah lain lagi. Yang dimaksud Al-Iqa itu begini. Jadi, nah, apa namanya ini? Nah, jegang lagi. Hah? Ini jengkeng. Lo tadi katanya Pak Mariano timpo gini. Timpo itu kakinya ya. Kalau gini? Terus. Kaki A itu timpo. Tapi kalau yang belakang itu jengkeng. Oh, kalau yang begini bukan jengkeng berarti ini. Jengkeng. Harus dibuat kamus, Mbah Momo. Kamus bahasa Jawa untuk duduk. Silo, jengkeng, timpo. Terus apa lagi tadi? Jegang. Jadi kalau Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan Al-Iqa itu yang pernah dilihat sahabat Anas itu demikian. Kan itu kata Syekh Utsaimin. Jadi kedua telapak kakinya ditegakkan begini ya. Kemudian didudukin. Beliau makan. Hah? Ini menurut Al-Utsaimin ini nggih, keterangan dari ulama kita. Kenapa seperti itu dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tujuannya biar makan itu tidak tenang. Karena ketika orang makan itu tidak tenang, makannya tidak terlalu banyak. Karena dalam aturan Islam yang sehat sebenarnya, yang sampai sekarang ini saya sendiri belum bisa melakukannya. Ayo jujur banget ya. Barangkali ada dari jenengan yang mampu suatu saat nanti. Artinya makanan itu sepertiga, minuman sepertiga, udah nafasnya sepertiga. Makanya kalau orang terlalu kenyang, angel ambekane kan gitu. Nah, ya macam-macam kan gitu. Memang Al-Utsaimin memberikan keterangan seperti itu. Artinya cara duduknya seperti yang diterangkan An-Nawawi tadi juga tidak tenang. Makan kok ini enggak tenang. Enggak nyaman. Demikian juga yang keterangan Al-Utsaimin yang apa? Telapak kakinya ditegakkan baru diduduki begini. Kan itu juga makannya tidak tenang. Tujuannya ben ora makan. Oke, ben ora warak-warak banget kan itu. Semuanya dengan hafalan tadi. Apanya? Ada hubungannya dengan hafalan enggak? Ada. Kalau terlalu banyak apa makan? Akhirnya waktu untuk hafalan berkurang. Makanya acara makan-makan kita yang disponsori oleh bagian kemakmuran ya enggak tiap hari. Kalau tiap hari repot nanti umahannya tiap malam masak gitu. Wallahu a'lam. Sekarang kita baca i'rabnya. Wa'an ini pendek sekali. Wa'an Anasin wa huruf. Yang namanya huruf semuanya namun wah lancar banget Masya Allah. Pun sudah boleh buka privat bahasa Arab masing-masing. An huruf. Huruf apa? Mabni ala Iya, mabni ala sukun. Semua huruf mabni, punya mabni. Wa an mabni. Anasin majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya an. Radhiyallahu anhu. Besar atau kecil itu? Besar. Berarti radhiya fi'il madhi mabni 'alal fathhi. Karena namanya fi'il madhi berarti la mahalla lahu min al-i'rab. Yang namanya fi'il madhi tidak punya kedudukan dalam i'rab. Allahu lafzul jalalah fa'il marfu. Fa'il marfu. Tanda rafa'nya karena isim anhu jar majrur, dibuat singkat aja jar majrur. Qala fi'il madhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Ra'aitu fi'il, kalau ringkasnya fi'il dan fa'il. Fi'il fa, fi'il fa'il. FF ya. F2 bukan F1. Yang itu. Ra'aitu fi'il dan fa'il. Ra'ai itu fi'il madhi mabni 'ala sukun karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Tu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Rasulah maf'ulun bihi, objek. Siapa yang dilihat? Rasulullah. Maf'ulun bihi man sub. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Wa huwa mudhaf Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih. Sallallahu alaihi wasallam, besar kecil? Kecil, sudah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan. Jalisan, duduk. Sebagai apa ini? Ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan jalisan itu maf'ul bih ke dua. Karena ro'a membutuhkan dua maf'ul bih. Tapi ada yang mengatakan bukan. Jalisan itu adalah hal. Posisi, keterangan, keadaan. Dalam keadaan duduk. Di sini di'rab sebagai hal saja. Jalisan dalam keadaan duduk. Saya pernah melihat Rasulullah yang waktu itu sedang duduk. Muqian dalam keadaan ik'a juga hal. Hal yang kedua. Boleh gak seseorang atau sesuatu diberi keterangan hal lebih dari satu? Ya boleh kan ya. So, Mas Dadang datang dalam keadaan menggunakan kendaraan. Dalam keadaan tersenyum kan itu, dalam keadaan menggunakan helm, dalam keadaan semacam-macam, dalam keadaan tidak berjaket, dalam keadaan menggunakan sandal jepit, macam. Ha. Ya'kulu fi'il, fi'il mudhari. I'rabnya apa di sini? Kenapa marfu? Iya, tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rafa'nya lemah karena fi'il mudhari' sahih akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Fa'ilnya mana? Dhamirun mustatirun takdiruhu kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamran maf'ulun bihi, objek. Beliau makan kurma. Rawahu Muslimun. Kenapa Muslimun dibaca marfu? Fa'il. Iya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Cukup insyaallah. Besok apa namanya, setoran full ya, surat Al-Ghasyiyah.